Allah Ta'ala berkata, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian para sahabatnya dan keluarganya. Setelah itu, para pendengar Allah menyaksikan, beliau Hafizullah Ta'ala berkata, bahwa kita masih bersama dengan sirah Nabi Musa alaihi salatu wasalam dalam Al-Kitabul Aziz, dalam Al-Quran. Dan pembicaraan kita pada hari ini adalah tentang apa yang terjadi dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam bersama kaumnya setelah Nabi Musa alaihi salatu wasalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan merupakan ayat yang ajibah, ya, ada ayat yang menakjubkan, dan juga tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Musa alaihi wasallam dan kaumnya Bani Israel. Mereka melampaui laut, yakni laut merah. Dan Bani Israel, beliau jelaskan tadi, adalah merupakan keturunan Yakub. Dan yang dinamakan dengan Israel adalah Yakub. Ya, keturunan Yakub disebut Banu Israel. Di mana beliau keluar dari negeri Syam ke Mesir karena permintaan dari anaknya yang waktu itu adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, yang menjadi orang yang mulia di Mesir saat itu. Kemudian mereka berangkat dari Syam ke Mesir, kemudian mereka tinggal di sana dan jadi banyak, artinya mereka yatakatsarun, artinya terus tinggal di sana dan banyak di sana keturunannya. Dan sampailah kepada zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa alaihissalatu wassalam kepada Fir'aun, ya, sebelum Allah hancurkan dan binasakan Fir'aun, agar Allah Subhanahu wa taala agar Musa alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Fir'aun untuk membiarkan Bani Israel untuk berangkat ke negeri mereka, negeri asal mereka, yaitu negeri Syam. Tetapi ternyata Fir'aun enggan untuk memberikannya dan tidak mengizinkan. Oleh karena itu, Musa alaihissalatu wassalam dan Bani Israel pergi di malam hari dari Mesir ke Syam. Dari Mesir ke Syam di malam hari. Kemudian ternyata diikuti oleh Fir'aun, dan terjadilah apa yang terjadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada Bani Israel, ya, yakni faddalahum 'alal 'alamin, mengutamakan Bani Israel di atas sekalian manusia di alam ini, ya. Dan itu pada zamannya, yaitu di saat mereka hanya menyembah Allah saja. Tetapi setelah itu mereka banyak mengingkari dari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang mana dulunya mereka adalah orang-orang yang hina, ya, orang-orang yang hina. Di mana Allah memberikan kenikmatan, ya, Allah mewariskan kepada mereka yang tadinya adalah orang-orang yang rendah, orang yang dihinakan, ya, wa awrasna alladhina kanu yani yustad'afun, ya, orang-orang yang dihinakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka juga adalah seperti apa yang Allah katakan kepada mereka, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang banyak, yaitu berupa dinaunginya mereka dengan awan ketika musim panas, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka berupa makanan al-man was-salwa. Al-man was-salman ini adalah makanan yang Allah berikan kepada mereka yang manis. Kemudian was-salwa ini adalah burung yang Allah berikan kepada mereka yang mereka tidak susah payah untuk menyantapnya. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi wasallam untuk keluar dari Mesir, ya. Dan Allah mengutus kepada Musa agar mengeluarkan kaumnya dari kegelapan kepada cahaya. Yang mana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ila an-nur wa dzakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Allah katakan, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Maksudnya adalah peristiwa yang telah terjadi pada kaum-kaum dahulu serta nikmat dan siksa yang dialami mereka. Allah katakan, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan yang banyak bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Musa, ya. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu, yakni dari Firaun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, membiarkan hidup anak-anak perempuan. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Rabbmu. Wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingat juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, mengumumkan, la in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambah kenikmatan kepada kamu, kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan apabila kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian Allah berfirman tentang Musa, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Musa berkata kepada mereka, kepada Bani Israel, jika kalian in takfuru, jika kalian kafir in takfuru antum, apabila kalian kafir, waman fil ardi jami'a, dan seluruh siapa saja yang ada di muka bumi ini, fa inna Allaha laghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang besar ini ternyata diingkari oleh Bani Israel, ya. Mereka mengingkari dan mereka mereka juhud, ya, mereka ingkar terhadap nikmat tersebut. Bahkan mereka ketika melihat ada kaum, ya, setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian mereka melewati suatu kaum yang mereka itu sedang menyembah berhala, beriktikaf di sekitar berhala mereka, kaum musyrikin, ya. Mereka berkata kepada Musa alaihissalatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatlah kuatkanlah untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah. Maksudnya, buatlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ini mereka katakan kepada Musa alaihissalam ketika mereka menjumpai suatu kaum dari orang-orang musyrik yang beretikaf, ya, duduk di berhala mereka dan menyembah berhala mereka. Dan ini mereka katakan setelah setelah datang kepada mereka al-bayyinat, datang kepada mereka hal-hal kebaikan atau penjelasan, ya. Mereka berkata kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan, ya, sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Artinya, sebagaimana mereka memiliki berhala, ya, Tuhan. Kemudian, maka dijawab oleh Musa alaihissalam, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ya, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ini pengingkaran mereka. Kemudian pengingkaran mereka pula adalah seperti ibadatul ijl, menyembah anak sapi. Ya, menyembah anak sapi di mana ketika Musa alaihissalam selama 40 hari bermunajat kepada Rabb-nya meninggalkan mereka, ya, di saat itu mereka lupa dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam dan mereka menyembah berhala, menyembah sapi. Di antara juga pembangkangan mereka, ya, kekufuran mereka, pengingkaran mereka adalah nakalu anil jihad. Mereka enggan dan membangkang, tidak mau berjihad. Ya, ketika diperintahkan untuk berjihad, untuk memasuki kota yang suci, yaitu kota suci, mereka tidak mau untuk memenuhi panggilan jihad tersebut. Ya, dan mereka berkata kepada Musa, ya, inna fiha qauman jabbarin, ya, bahwasanya wahai Musa, di dalamnya ada kaum yang bengis, kaum yang kuat, yang jahat, ya, yang zalim. Ya, kata mereka, kami tidak akan masuk, ya, kami tidak akan masuk kepada di dalam kota itu atau ke dalam kota itu, ya. Mereka bilang, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Kami tidak akan memasuki ke kota tersebut, ke negeri tersebut, ya, selama mereka di dalamnya. Kemudian mereka berkata, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, pergilah engkau wahai Musa, ya, juga pergilah Rabbmu bersama engkau. Faqatila, dan berperanglah. Inna hahuna qa'idun. Kami mau di sini saja duduk-duduk. Ya, ini perkataan mereka dan pembangkangan mereka. Mereka tidak mau berjihad dan tidak mau nurut. Kemudian juga pengingkaran mereka ketika mereka berkata, ya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau, tidak percaya kepada engkau sehingga kami bisa melihat Allah dengan jelas, dengan terang, ya, jahra. Padahal mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dilihat di dunia ini. Tapi mereka berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa sehingga kami melihat Allah secara jelas. Ya. Kemudian di antara juga pengingkaran mereka terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah di mana mereka qatalu anbiya Allah. Mereka membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu dibunuh oleh mereka. Mereka mengkafiri para nabi tersebut. Mereka tidak nurut kepada para nabi tersebut. Dan mereka pun naqdihim mitsaqahum. Ya, membatalkan perjanjian mereka. Kemudian juga di antara pengingkaran mereka, ya, terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ittahamu, mereka menuduh atau memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang jelek, dengan sifat naqais, sifat-sifat yang kurang. Ya, mereka berkata bahwa Allah itu bakhil. Mereka berkata yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ya, dan Allah katakan gulat aydihim wa lu'inu bima qalu, maka terbelenggulah tangan mereka dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka katakan. Mereka pun mensifati Allah dengan sifat fakir. Mereka katakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Mereka berkata Allah itu sesungguhnya itu fakir, sedangkan kami adalah orang-orang yang kaya. Ya. Kemudian juga bentuk pengingkaran mereka, ya, bentuk pengingkaran mereka terhadap nikmat Allah. Mereka menisbatkan bagi Allah anak. Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Mereka berkata Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Ya. Ini kedustaan mereka yang mereka katakan. Ya. Kemudian di antara juga pengingkaran mereka terhadap nikmat Allah adalah mereka memakan riba. Mereka memakan harta manusia dengan batil. Ya, yakuluna akalu amwalan nas bil batil. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka adalah menjadi kirodah, menjadi monyet, ya, Allah rubah mereka menjadi monyet, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan mereka babi, ya, Allah rubah menjadi babi, dan mereka Allah hinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dengan sebab perbuatan mereka itu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan mereka terhina dimanapun mereka berada. Allah katakan duribat alaihimul maskana. Allah jadikan kehinaan dimanapun mereka berada. Ya, duribat alaihimul dhillatu aynama thukifu. Atau duribat alaihimul dhillatu aynama thukifu illa bihablin minallahi wa hablin minannas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan mereka diliputi kehinaan, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka, kata Allah, berpegang pada tali Allah dan pada tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Allah katakan duribat alaihim almaskana. Mereka selalu diliputi dengan kesengsaraan. Kenapa demikian? Allah katakan zalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah. Hal tersebut karena mereka itu mengkafiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq, dan mereka membunuh nabi-nabi, membunuh para nabi dengan tanpa hak. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan Allah katakan hal tersebut karena mereka berbuat maksiat, dan hal tersebut karena mereka melampaui batas. Ini akibat dari perbuatan pembangkangan yang mereka lakukan. Ya. Dan Allah jadikan mereka sebagai ibrah. Ya. Allah jadikan mereka sebagai ibrah, pelajaran bagi umat-umat yang datang setelahnya. Ya. Dan dalam kisah Nabi Musa alaihi wasallam ada ibar wa durus, ada pelajaran, ada ibrah-ibrah dan pelajaran-pelajaran yang beliau berkata, Syekh berkata, kita akan berbicara tentang hal tersebut di dalam muhadarah yang akhir dalam tentang kisah Nabi Musa alaihi wasallam dan apa yang terjadi bagi mereka. Ya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh tadi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman wajawazna li bani israila al-bahra fa'atu ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wajawazna bi bani Israila al-bahr." Kami selamatkan Bani Israel, kami lewatkan Bani Israel melewati al-bahr, melewati laut. Ya. Kemudian fa'atau 'ala qaumin, mereka melewati suatu kaum dan mereka melihat kaum yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya'kufuna 'ala asnamil lahum, yang kaum itu sedang beriktikaf, sedang menyembah berhala mereka. Ya, mereka melihat suatu kaum yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang sedang menyembah berhala mereka. Kemudian mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, wahai Musa, jadikanlah untuk kami, buatkanlah untuk kami sesembahan, ya, sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Musa menjawab, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ya. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, Musa berkata tentang mereka dan sesembahan mereka, inna haula mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu akan binasa, dihancurkan dengan sebab keyakinan mereka itu. Ya, mahum fi, dari apa yang mereka berada di dalamnya. Wa batilum ma kanu ya'malun, kata Musa. Dan batillah apa yang mereka perbuat. Batillah apa yang mereka perbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan kisah tentang Musa. Musa berkata, "Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin?" Apakah selain Allah aku inginkan untuk kalian sesembahan, wahai Bani Israel? Kata Musa alaihi wasallam, "Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin," sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kalian, mengutamakan kalian di atas alam semesta. Kemudian Musa alaihi wasallam memberikan keterangan kepada mereka, kepada Bani Israel, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Di mana Musa alaihi wasallam mengingatkan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah wahai Bani Israel, kata Musa, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan dari kaumnya, yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Ya, yasumunakum su'al azab. Yuqatiluna abna'akum. Dia membunuh anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup anak-anak wanita kalian. Wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabb kalian. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh berkata, "Fahadhihi bidayah kisah." Ini adalah merupakan permulaan kisah, ya. Kisah yang baru. Kisah tentang Musa alaihi salatu wasalam bersama kaumnya. Kisah yang dihadapi oleh Musa alaihissalatu wassalam dan saudaranya yaitu Harun, yang mendapatkan masyakil yang baru, masalah-masalah yang baru, fitnah-fitnah setelah mereka melewati laut itu dan setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan dalam keadaan selamat. Ya, kemudian mereka setelah selamat, mereka melewati manusia yang sedang, orang-orang musyrik yang sedang beriktikaf, menyembah tamatsil, berhala-berhala mereka, ya, yang berupa abqar hajariyah, kata beliau, yang berupa sapi-sapi berupa batu, mereka menyembahnya. Ya, mereka menyembah berhala-berhala, ketika mereka melihat kaum tersebut menyembah berhala-berhala tersebut dengan kebodohannya, Bani Israel berkata kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan tentang bodohnya mereka. Tentang bodohnya mereka terhadap tauhid. Tentang bodohnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tentang bodohnya mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Musa alaihissalatu wassalam berkata, membantah, menolak mereka dengan perkataan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Dan menjelaskan kepada mereka, Musa menjelaskan kepada mereka bahwasanya mereka akan dihancurkan. Mereka yang berbuat syirik ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa berkata, inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu akan dibinasakan, akan dihancurkan. Ya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah, batillah apa yang mereka perbuat. Ya, innahum fi halak. Ya, mereka dalam kebinasaan, kata Musa alaihi wasallam. Ya. Kemudian Musa berkata, "Aghairallahi abghikum ilaha? Aghairallahi abghikum ilaha?" Apakah aku menginginkan untuk kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Musa berkata demikian, menyadarkan kaumnya. Musa berkata, "Aghairallahi abghikum ilaha? Apakah selain Allah aku menginginkan sesembahan untuk kalian?" Ya. Malakum? Aina dhahabat uqulukum? Ya. Apa yang terjadi pada diri kalian? Ya. Kemana hilangnya akal-akal kalian? Mana akal kalian? Ini kata Musa. Apakah kalian lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kalian? Dan apakah kalian lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan kalian di atas al-alamin, di atas manusia yang ada di alam semesta ini? Allah utamakan kalian. Apakah kalian lupa? Ini kata Musa alaihissalam. Tentunya para pendengar Allah menyayangkan, mereka diutamakan di atas manusia ini khusus pada zaman tersebut. Ya. Ini kata ulama, khas bi zamanihim. Khusus pada zaman mereka. Ya. Adapun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah lebih afdal, lebih baik dari mereka dan lebih afdal, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Allah berfirman tentang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kuntum khaira ummah." Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat lin-nas, yang Allah keluarkan untuk manusia. Ukhrijat lin-nas, yang Allah keluarkan untuk manusia. "Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian memiliki sifat yaitu beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan larang manusia dari kemungkaran. Dan juga kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tu'minuna billah." Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar Allah menyatakan, mulailah Nabi Musa alaihi salatu wasalam memberikan tazkir, memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya. Memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka meminta kepada Musa alaihissalatu wassalam agar dibuatkan sesembahan seperti orang-orang musyrik yang memiliki sesembahan. Ini bodohnya Bani Israel. Ya. Kemudian Musa alaihissalatu wassalam mengingatkan kepada mereka nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Musa berkata, ya, di mana Allah Musa berkata, ya, qala ghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Ya, apakah kepada selain Allah, ya, aku menginginkan sesembahan untuk kalian? Musa mengingatkan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Padahal dia Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan kalian, mengangkat kalian di atas manusia, di atas alam semesta ini. Kemudian juga mengingatkan bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Allah berfirman wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, yang mereka mengazab kalian dengan azab yang sangat pedih. Yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, mereka membunuh anak-anak laki kalian, membiarkan hidup anak-anak wanita kalian. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Ya. Tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kalian ini hendaknya disyukuri. Ya, nikmat-nikmat tersebut ya, tatatallab syukran la kufran. Ya, menuntut untuk disyukuri bukan untuk dikufuri. Ya. Bagaimana kalian meminta untuk membuat atau kalian meminta agar dibuatkan berhala-berhala yang kalian sembah, yang padahal berhala-berhala itu la tanfa' wa la tadur, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Ya, sesungguhnya perkara kalian sangat aneh. Ya, maka fattakullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh hafizahullah taala beliau berkata di awal muwajahah, pertama kali berhadapan kaum Bani Israel dengan musuh mereka, ketika diperintahkan oleh Musa alaihissalam untuk memasuki al-ard al-muqaddasah, negeri yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis. Ketika Musa memerintahkan mereka untuk memasuki kota tersebut, mereka orang-orang yang membangkang. Ya, mereka jabinu. Mereka adalah orang yang banci. Tidak mau berperang dengan atau tidak mau menuruti perintah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Ketika mereka jabinu, mereka adalah orang-orang yang pengecut, ya. Ketika Musa alaihissalatu wassalam keluar dari negeri Mesir untuk berangkat ke Baitul Maqdis, ya, kemudian ternyata mereka menjumpai di dalam Baitul Maqdis ada kaum jabbarin, ada suatu kaum yang bengis dan kejam dan kuat. Dan Musa alaihi wasallam memerintahkan mereka dan menganjurkan mereka serta memotivasi mereka untuk berjihad menghadapi mereka. Dan Allah menjanjikan mereka atas kemenangan. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang pengecut. Mereka adalah orang-orang yang takut mati. Sehingga mereka berkata kepada Musa alaihissalatu wassalam, ya, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, di dalamnya ada kaum yang kuat dan kaum yang kejam. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Sesungguhnya kami tidak akan masuk sehingga mereka keluar dari kota itu. Apabila mereka keluar, maka kami masuk. Sampai perkataan firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan mereka, qalu ya Musa inna lanadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, kami tidak akan masuk selamanya selama mereka ada di dalam kota tersebut. Ya, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah, kami hanya duduk di sini saja. Ya. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, Musa alaihi wasallam sebelum memberikan peringatan dan mengingatkan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Di mana Musa berkata, "Wa idz qala Musa liqaumihi, يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Wahai dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, yaitu kepada Bani Israel, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika Allah menjadikan di tengah-tengah kalian para nabi dan menjadikan kalian sebagai raja-raja, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak diberikan kepada siapapun dari alam semesta ini. Ya. Dan Musa berkata kepada mereka, Ya kaum, udkhulil ardal muqaddasah, masuklah ke negeri yang disucikan itu. Allati kataballahu lakum, ya Allah telah tulis untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Janganlah mundur ke belakang, niscaya kalian akan merugi. Kemudian mereka menjawab, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di dalamnya, wahai Musa, ada kaum yang jebar. Ada kaum yang bengis, yang kuat, yang kejam. Ya. Mereka berkata, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan pernah masuk sehingga mereka keluar duluan. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Apabila mereka keluar, maka kami akan masuk. Kemudian, para pendengar Allah menyaikan, ada dua orang yang menasihati kepada mereka. Dengan nasihat yang baik, Allah khabarkan, qala rajulan minal ladzina yakhafun an'ama Allahu alaihima udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki yang Allah dua orang laki-laki yang beriman, yang takut kepada Allah, yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, kepada keduanya. Mereka berdua berkata kepada Bani Israel, udkhulu alaihimul bab, seranglah mereka dari pintu itu, artinya dari pintu masuk ke kota tersebut. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, apabila kalian masuk, niscaya sungguh kalian akan menang. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kemudian mereka, Bani Israel, berkata kepada Musa, qalu ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami tidak akan masuk dalamnya selamanya selama mereka berada di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah anda dan Rabbmu untuk berperang, kami duduk di sini. Ini adalah jawaban dari mereka, ya, dari kaumnya. Di mana tadi dalam ayat-ayat tadi, ya, tentang kisah Musa dijelaskan bahwa bagaimana Musa alaihissalatu wassalam memberikan peringatan, tazkir kepada mereka, bahwasanya mereka diberikan atau dijadikan di tengah-tengah mereka para nabi, ya, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa sampai Nabi Musa, ya. Sampai juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan Nabi yang terakhir Khatamul Anbiya dengan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam sampai kepada Nabi Ibrahim. Allah Musa alaihissalatu wassalam mengingatkan mereka dengan hal ini, bahwa saya dijadikan para nabi dari kalian. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terbaik di antara nabi yang terbaik. Kemudian juga Musa AS mengingatkan bahwasanya mereka itu dijadikan seperti raja-raja, ya, dijadikan seperti raja-raja. Dan tadi Syekh beliau membawakan sebuah hadis riwayat di mana dikatakan tentang wanita yang mendapatkan atau seseorang yang mendapatkan khadimah, ya, beliau adalah sudah seperti raja, ya, sudah seperti raja. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji umat Islam ini, ya, bahwasanya umat ini, Islam inilah umat yang wasaton, umat yang pertengahan, dan umat Islam ini akan menjadi saksi atas manusia, ya, menjadi saksi atas manusia ini tentang kebaikan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, Allah perintahkan mereka, ya, di mana Musa memerintahkan mereka untuk memasuki Baitul Maqdis, ya, di mana Baitul Maqdis adalah dulu adalah tempat tinggal mereka. Yang mana Yakub yaitu Israel, ya, keluar dari Baitul Maqdis ke Mesir, ya, di waktu hari, di waktu zamannya Nabi Yusuf alaihi wasallam, ya. Kemudian mereka tinggal menetap di sana sampai zaman Nabi Musa alaihi wasallam, kemudian mereka diperintah untuk kembali dan Musa membawa mereka ke Baitul Maqdis. Ternyata mereka menjumpai kaum yang jabarin, kaum yang bengis dan keji, yang kejam. Dan Musa memerintahkan mereka untuk masuk ke negeri tersebut, dan Musa alaihi wasallam memberikan kabar mereka akan kemenangan apabila mereka masuk ke negeri tersebut, akan tetapi mereka memaksiatinya. Ya, akan tetapi mereka memaksiati perintah Musa. Musa berkata, "Ya kaum, udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum." Wahai kaumku, masuklah ke negeri yang muqaddasah. Muqaddasah artinya mutahharah, yang disucikan. Ya. Yang mana allati kataballahu lakum, yang Allah telah tulis untuk kalian negeri tersebut, yang telah dijanjikan kepada kalian ala lisani Israel, atas lisannya Israel, yang telah dihabarkan oleh Yakub, oleh Israel, bahwasanya Bani Israel akan memasuki kota tersebut, ya. Tetapi mereka, para pendengar Allah menyatakan, adalah orang-orang yang membangkang, sehingga mereka menjawab perkataan Nabi Musa dan perkataan, "Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin." Wahai Musa, di dalamnya ada kaum jabbarin, ya, ada kaum yang kejam, kaum yang kuat, kaum yang bengis, ya. Dan mereka berkata, "Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha." Ya, kami tidak akan masuk sehingga mereka keluar darinya. Ya. Mereka beriktizar, minta iktizar, memberikan uzur, memberikan alasan kepada Nabi Musa tidak maunya masuk ke negeri tersebut, kata mereka, karena ada di kota tersebut, di negeri tersebut, ada kaum yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang kami tidak mungkin masuk ke negeri tersebut karena kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka, ya. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, di antara mereka ada dua orang yang menasihati Bani Israel. Dikatakan, "Qala rajulan minal ladzina yakhafun." Berkatalah dua orang, termasuk orang-orang yang takut dan orang yang beriman. Dua orang ini beliau sebut adalah Yusha' bin Nun, kemudian Khalid bin Yuhanna, ya, yang mana menasihati Bani Israel dengan perkataan, "Udkhulu 'alaihimul bab, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun." Masuklah kalian menyerang mereka lewat pintu gerbang kota tersebut. Apabila kalian bisa masuk, niscaya kalian akan menang, ya. Dan fa innakum ghalibun, kalian akan menang dengan cara Allah Subhanahu wa taala yulqi fi qulubihimur ra'd. Allah masukkan ke dalam hati-hati musuh kalian rasa takut. Niscaya kalian akan menang. Kemudian kalian akan dimenangkan atas musuh-musuh kalian. Ya. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian beriman. Ternyata para pendengar Allah menyayangkan, mereka berkata kepada Musa, "Ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Wahai Musa, kami tidak akan memasukinya selama mereka berada di dalam negeri tersebut, dalam kota tersebut. "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Pergilah anda bersama Rabbmu berperang, kami hanya ingin duduk di sini. Lihatlah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara mereka ya dengan para sahabat Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam. Kalau Bani Israel ketika diperintah oleh Musa alaihi salatu wasalam untuk berperang, untuk memasuki kota suci itu, mereka membangkang dan berkata dengan perkataan itu, perkataan yang mereka katakan, "Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, pergilah anda bersama Rabb anda, bersama Tuhanmu. Berperanglah, sesungguhnya kami di sini duduk. Lihat perbedaannya dengan para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan atau ketika Rasulullah SAW ingin berperang, ya, kemudian meminta pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan Abu Bakar Siddiq menjawabnya dengan jawaban yang baik, artinya siap untuk berperang. Dan ketika juga meminta pendapat Umar radhiyallahu an, Umar pun siap untuk berperang. Dan ketika Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kaum Ansar, Rasul menginginkan pendapat kaum Ansar, maka bangkitlah Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari yang berkata, "Kalian menginginkan kami?" Kemudian Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari berkata, "Niscaya kami akan ikut berperang bersama engkau wahai Rasulullah, walaupun kami melewati lautan, kami akan ikut. Dan ma yatakhallaf minna wahid." Tidak ada satupun yang tidak mau ikut perang di antara kami. Tidak ada satupun yang gaib di antara kami. Kami akan ikut bersama engkau wahai Rasulullah untuk perang. Kami apabila berperang, kami berada di depan. Dan ketika berjumpa dengan musuh, kami adalah orang-orang yang benar dan pemberani. Sirbina ala barakatillah. Wahai Rasulullah, berangkatlah, bawalah kami untuk berperang di atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari dan para sahabat yang lain ketika Rasulullah SAW ingin berperang dengan kaum musyrikin. Dan juga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berkata, "Aku pernah melihat dari Miqdad al-Miqdad sebuah masyhad, sebuah fenomena, sebuah masyhad, ada sebuah pandangan atau sebuah kejadian dari Miqdad, ya." Dan kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku ingin sekali saat itu menjadi orangnya." Ya. Beliau katakan, "La an akun ana sahibu ahabbu ilayya." Ya. "Aku ingin sekali menjadi orangnya saat itu." Karena dia melihat bagaimana sikap yang ditampakkan oleh Al-Miqdad, ya, sikap yang ditampakkan oleh Al-Miqdad, kesiapan dia untuk berperang. Ya, dia mendatangi Rasulullah SAW, ya, dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ya, kita tidak akan berkata kepada engkau seperti perkataan Bani Israel kepada Musa." Ini perkataan Al-Miqdad. "Wahai Rasulullah, kita tidak akan berkata kepada engkau seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, 'Izhab anta, fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun.' Pergilah engkau dan Rabbmu, berperanglah, sesungguhnya kami hanya duduk saja. Walakinna nuqatil an yaminik wa an shimalik wa min bayni yadaik wa min khalfik." Kata Miqdad kepada Rasulullah SAW, "Akan tetapi wahai Rasulullah, kita akan berperang bersama engkau dari sebelah kanan engkau, dari sebelah kiri engkau, dan kami akan melindungi engkau di depan engkau, dan kami akan berada di belakang engkau." Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyraqa wajhu." Wajahnya berseri. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri, wasura bidzalik, dan Rasulullah merasa bahagia dengan hal tersebut, dengan apa yang dikatakan oleh Al-Miqdad. Inilah perbedaan antara para sahabat Rasulullah SAW dengan Bani Israel. Para sahabat Rasulullah SAW ketika dikumandangkan jihad oleh Rasulullah SAW, mereka siap bertempur dan berperang. Ya, Adapun Bani Israel ketika dikumandangkan jihad untuk memasuki kota yang dijanjikan, negeri yang disucikan, ya, yaitu Baitul Maqdis, dia berkata, "Fadhhab anta wa rabbak wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Pergilah engkau wahai Musa dan Rabbmu, berperanglah, kami duduk di sini saja. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Musa ketika melihat hal tersebut, ya, Musa berkata kepada Allah, berdoa, "Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Ya. Dan yang sebelumnya Musa berkata, "Sesungguhnya aku tidak memiliki kecuali diriku dan saudaraku, yaitu Harun." Musa berkata, "Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Pisahkanlah antara kami dan dengan kaum yang fasik, ya Allah, wahai Rabbku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, memberikan sanksi kepada mereka dengan mereka menjadi tersesat selama 40 tahun, ya, 40 tahun di bumi, ya. Dan Allah katakan, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana. Sesungguhnya negeri tersebut atau kota tersebut diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, yatihuna fil ard. Mereka tersesat di bumi selama itu. Mereka tersesat di bumi. Tidak ada jalan keluar dari kesesatan itu. Dari tersesatnya mereka selama 40 tahun mereka tersesat. Ya, pergi ke sana kemari tidak ada tujuan dan tersesat di bumi tersebut. Ya. Dan Ibnu Abbas menjelaskan tentang masa ini, mereka tersesat selama 40 tahun, ya, laisa lahum qarar. Artinya mereka tidak punya tempat, ya, menetap. Tersesatlah mereka di bumi. Dan Musa alaihi salatu wasalam melihat kaumnya tersebut, Musa merasa hazin, merasa sedih, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin." Janganlah putus asa, janganlah kau bersedih, ya, terhadap kaum yang fasik. "Fala ta'sa 'alal qaum al-fasikin." Inilah para pendengar yang Allah muliakan, keadaan Bani Israel, ya. Setiap kali mereka diperintah untuk melaksanakan ketaatan, mereka tidak mau melaksanakan ketaatan yang diperintahkan untuk kepada mereka. Mereka membangkang. Dan pembangkangan yang pertama, ujian yang pertama yang mereka hadapi adalah ketika diperintahkan oleh Musa alaihissalatu wassalam, ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke negeri yang disucikan tersebut, mereka membangkang, tidak mau berjihad. Ya, maka Allah timpakan kehinaan kepada mereka. Ya. Dan kaum yang tidak mau berjihad, maka Allah timpakan kehinaan, ya. Di mana Allah perintahkan untuk kaum muslim untuk berjihad, ya. Dan Allah menegur dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Araditum bil hayati dunya min al-akhirah?" Apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Ya. Dan orang yang meninggalkan jihad, kata Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ganti dengan kaum selain kalian, ya. Dan di dalam hadis yang sahih, Rasul yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad, sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'aynah," apabila kalian telah melakukan jual beli dengan inah, ya, dengan riba, kemudian kalian memegang ekor-ekor sapi, dan kalian ridha dengan zara, raditum bi zara, ridha dengan cocok tanam kalian, hanya sekedar ridha, ya, dan juga kalian taraktumul jihad, meninggalkan jihad, maka sallallahu alaikum zullan, kata Rasulullah alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan kuasakan, timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum, tidaklah mungkin dicabut kehinaan tersebut dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada din kalian, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah tentang pembangkangan pertama kali yang dilakukan oleh Bani Israel, ya, bersama dari perintah Musa, artinya perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam pertemuan dalam fil halaqatul qadimah, kata beliau, dalam pertemuan yang akan datang, dalam halaqah yang akan datang, ya, kita akan bersama kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di mana beliau pergi ke miqat Rabbnya, dhahaba ila miqati Rabbi, ya. Dan bagaimana juga kisah tentang kaumnya yang menyembah al-ijl, menyembah sapi, ya. Insyaallah taala akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ya Syekhana. Nah. Yani, ada baqiya an nujib ala ba'd al-as'ila lana al-waqt. فإذا في سؤال سؤالين هكذا نعم وأنا أحتفظ الله طيب. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Dan untuk selanjutnya kita akan menyampaikan satu pertanyaan di sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini. Dan satu pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat. Ya Syekh, barakallahu fikum. Tadi Syekh menjelaskan bahwasannya di antara kaum Nabi Musa membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. Apakah ada riwayat atau yang menjelaskan, nas yang menjelaskan bahwasannya Nabi Musa memiliki secara khusus sahabat-sahabat dari kaumnya yang membela Nabi Musa alaihissalam sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki para sahabat yang telah Allah ridhoi, juga sebagaimana Nabi Isa alaihissalam yang bersama beliau alaihissalam golongan al-hawariyun yang membela beliau. Demikian Syekh, jazakallah khair. فضلة الشيخ بارك الله فيكم. يقول السائل أن من يعني بني إسرائيل نكلوا وتخلفوا عن أمر موسى عليه الصلاة والسلام. والسؤال هل هناك نص أو رواية تدل على هناك على أن لموسى عليه الصلاة والسلام حواريون أو أصحاب مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحواريون لعيسى عليه الصلاة والسلام. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau hafizahullah taala menjawab bahwasanya di sana ada keterangan bahwa setiap nabi memiliki hawariyun dan penolong, ya, yang ya'khuduna bihadihim bihadihi wa sunnatih, yang mengambil petunjuknya dan sunnahnya. Dan tentunya yang paling baik dan paling afdal di antara para sahabat para nabi adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dan juga dikhabarkan, ya, tentunya ada dalam Al-Qur'an bahwa Allah menjelaskan bahwa Nabi Musa Nabi Isa alaihi wasallam memiliki hawariyun, ya, yang berkata nahnu ansarullah, ya, kami adalah penolong-penolong Allah. Fa amanat ta'ifah, dan sebagian ta'ifah beriman, wa kafarat ta'ifah, dan sebagian ta'ifah kelompok, sebagian kelompok beriman, sebagian kelompok lagi mengkufurinya. Kemudian dikatakan bahwa Musa, ya, memiliki sahabat tetapi mereka sedikit. Musa memiliki para sahabat tetapi mereka sedikit, ya. Kanu qillah, ya. Kanu shadiqina ma'ah. Mereka orang-orang yang benar-benar betul-betul jujur dan betul-betul beriman kepada Musa, dan itu sedikit, ya. Dan kita mengetahui tentang pembangkangan mereka tidak mau masuk ke negeri yang disucikan tersebut, ya. Kemudian dalam nas, ya, ada dua orang rajulan, dua orang yang mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang terbaik, para sahabat Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang terbaik, ya, yang paling ikhlas, yang dikatakan di antara mereka, ya, di antara dua orang ini adalah Yusha' bin Nun. Dan yang mana Yusha' bin Nun adalah merupakan sahabat Musa alaihissalatu wassalam yang paling baik, ya. Dan beliau, ya, beliau adalah seorang nabi juga setelah Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi Yusha bin Nun adalah seorang nabi, ya, setelah Nabi Musa alaihissalam. Dan di mana kisahnya ketika hendak memasuki negeri yang disucikan tersebut, ya, yang memimpin peperangan untuk memasuki negeri yang disucikan tersebut adalah Yusha bin Nun. Di mana Yusha bin Nun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk habasa asy-syams, ya, untuk menahan matahari. Ya, dan matahari tertahan di waktu sore hari. Di mana dia berkata kepada matahari, anti ma'mura wa ana ma'mur. Anti wahai matahari, engkau wahai matahari, engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kau adalah makhluk yang taat. Sedangkan aku pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yusha bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habis hayya Allah, tahanlah matahari ini. Ini kejadiannya ketika bertempur dengan kaum tersebut di mana matahari sudah hampir terbenam, ya, yang mana Yusha bin Nun tidak menginginkan kalau yang sedikit lagi berhasil mengalahkan mereka, ya, yang ingin ketika misalkan matahari terbenam maka tidak berperang lagi, kemudian mereka mengadakan persiapan lagi. Oleh karena itu ketika mereka hampir kalah maka matahari mau terbenam, oleh karena itu Yusha bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menahan matahari tersebut supaya tidak terbenam. Ini. Dan tertahanlah matahari di waktu sore tersebut, yang mana itu adalah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikhabarkan dalam riwayat tentunya para pendengar Allah muliakan bahwa di akhir nanti, ya, tentunya para nabi itu bermacam-macam. Ada para nabi yang memiliki pengikut satu, ya, bersama nabi itu seorang rajul, ya, nabi ma'ahur rajul. Ada nabi yang bersama nabi tersebut dua orang. Bahkan ada di antara para nabi yang tidak memiliki pengikut, ya. Tentunya para pendengar Allah menyatakan bahwa beliau berkata, tentunya umat Islam, ya, umat ini, ya, yang mana nanti di surga sampai setengah, ya, setengah penduduk surga adalah umat Islam ini, ya. Beliau bertanya, ya, kepada kita semua, apakah mereka semua, ya, umat Islam yang sekarang ini, ya, umat Nabi Muhammad SAW, apakah mereka semua berada dalam ketaatan, ya? Apakah mereka berada dalam sunnah? Ya, tentunya tidak. Di tengah-tengah mereka ada manusia yang bermaksiat, ya, dan di antara mereka ada yang melakukan hal-hal yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ini yang mesti kita ketahui dan inilah jawaban dari beliau. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas jawabannya. Di kesempatan kedua kami masih angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang datang dari pendengar kita. Ya Syekh, saya pernah mendapatkan sebuah qaul bahwasannya sebaik-baik umat bagi Nabi bagi Nabi Musa adalah generasi awal atau sahabat Nabi Musa, dan kemudian sebaik-baik umat bagi Nabi Isa adalah golongan Al-Hawariyun. Akan tetapi ketika kita bertanya kepada kaum Syiah tentang sejelek-jeleknya generasi Nabi Muhammad ini, maka mereka akan meyakini bahwasannya mereka atau yang sejelek-jelek generasi adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaannya ya Syekh, apakah dengan demikian kaum Syiah telah keluar secara kaum Syiah secara umum telah keluar dari Islam, ataukah kaum Syiah tertentu saja yang telah keluar dari Islam, dan bolehkah bagi kita untuk melaknat mereka kaum Syiah? Jazakallahu khairan ya Syekh. فضيلة شيخنا بارك الله فيكم يقول السائل هناك مقالة يعني بأن خير القرون في زمن موسى عليه السلام هم أصحابه الأول، وكذلك خير القرون في زمن عيسى عليه السلام هم الحواريون، ولكن الشيعة تقول بأن أقبح القرون وأخبث القرون هم في هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه الصلاة والسلام. وسؤال هل قولهم يعني هل بهذا القول هؤلاء يعني كلهم نسأت أن كلهم كافرون يعني خرجوا عن دين الإسلام أم ماذا يعني أم بعضهم يعني هل كلهم أم بعضهم يعني بالنسبة لقول هؤلاء ثم هل يجوز لنا أن نلعنهم يعني هل يجوز لعنهم نعم Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Syiah yang mengatakan bahwa sejelek-jelek manusia adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata tentang Syiah bahwa Syiah adalah firqah yang sesat dan Syiah adalah buatannya orang-orang Yahudi di mana Firqah ini ada setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awakhir hukmi Ali bin Abi Thalib, artinya di akhir-akhir Ali atau zamannya Ali bin Abi Thalib, hukumnya Ali bin Abi Thalib. Syiah adalah mazhab yang batil. Yang mana Syiah ini munculnya dari Abdullah bin Saba. Ya, dibuat oleh Abdullah bin Saba. Beliau dia adalah orang Yahudi yang dilakabi dengan Ibnu Sauda. Ya. Perkataan orang-orang Yahudi dan perkataan orang-orang Nasrani lebih baik daripada perkataan orang-orang Syiah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa orang-orang Nasrani berkata bahwa orang-orang Nasor berkata bahwa orang-orang yang baik ya di zamannya Nabi Musa, di zamannya Nabi Isa alaihi wasallam adalah Hawariyun. Ya. Dan orang-orang yang terbaik ya yang bersama Nabi Musa adalah para sahabat Musa alaihi wasallam. Tetapi Syiah berkata sebaliknya. Syiah berkata bahwa manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah mengatakan semuanya kafir kecuali beberapa saja yang tidak dikafirkan oleh mereka. Ya. Dan ulama berkata bahwa mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, ulama berkata mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan kekafiran. Ya. Mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan kekafiran. Merupakan bentuk kekafiran. Kenapa? Karena para sahabatlah, ya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang telah menyampaikan syariat Islam ini kepada kita, ya. Dan karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala telah meridhai mereka, Allah Subhanahu Wa Taala telah meridhai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berarti, ya, bahwasannya, ya. Ketika Allah meridai dalam Al-Quran, Allah ridai radiyallahu anhum, Allah ridai pada mereka, kemudian Syiah mengatakan, ya, kafir, maka tentunya orang-orang Syiah telah menustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah menustakan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan kata beliau, وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى كُفْرِهِمْ. Ini merupakan dalil atas kekafiran mereka, kekafiran kaum Syiah. Ya. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada mereka dengan surga. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar Siddiq bahwasanya dia akan masuk surga. Rasulullah SAW juga mengabarkan gembira kepada 10 orang yang akan masuk surga ya Allah yang dijanjikan asyra mubasyirin bil jannah. Ya. Juga Umar dijanjikan masuk surga, Utsman dijanjikan masuk surga. Ya. Tetapi orang-orang Syiah melaknat mereka. Dan tentunya melaknat sahabat ya yang mana Rasulullah janjikan masuk surga berarti mendustakan Rasul. Dan tentunya melaknat semua sahabat ini merupakan kekufuran. Dan mereka juga mencela Aisyah radhiyallahu anha, menuduh Aisyah dengan telah berbuat zina. Yang mana telah turun baro'ahnya, ya, artinya Allah telah membersihkan nama Aisyah, ya, mengatakan bahwa Aisyah terlepas dari tuduhan perbuatan zina dari langit yang tujuh sekali, dari langit yang tujuh langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mencela Aisyah dengan demikian ini merupakan kekufuran, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah membebaskan tuduhan itu, ya. Tetapi kita terkadang tidak mengkafirkan orang awamnya, orang awam dari kalangan Syiah. Kenapa? Karena kebodohan mereka, kebodohan orang awam dari kalangan Syiah. Tetapi ulama mengkafirkan ulamanya Syiah, ya. Karena orang awam dari kalangan Syiah ini seperti kal-an'am, seperti binatang ternak, hanya mengekor saja kepada ulamanya, ya. Ya, jadi sehingga ulama tidak mengkafirkan orang awam di antara mereka, tetapi mengkafirkan ulamanya mereka. Orang-orang Rafidhah ini lebih khabis, lebih keji daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Rafidhah mereka memiliki keyakinan mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW dan mengkafirkan Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya. Mereka mengatakan bahwa Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang halal darahnya. Juga mereka mengatakan Al-Quran ini adalah kurang. Mereka memiliki keyakinan seperti ini, bahwa Al-Quran ini adalah Al-Quran yang ada nakasnya, adalah kurang. Tidak seperti Al-Quran yang mereka miliki, katanya. Kan gitu. Ini adalah bukti kekafiran mereka. Oleh karena itu, tidak mungkin antara Rafidhah dengan kita bisa bertemu. Karena kita berbeda dari sisi usulnya, dari sisi usul dasar akidah. Kita berbeda dengan akidah Syiah. Dan beliau berkata pada hari ini, kaum Rafidhah, musuh yang sangat nyata, di mana mereka telah melakukan kekejaman, ya, dan pembunuhan terhadap Ahlu Sunnah di Iran, di Suriah, di Irak, di Bahrain. Mereka membunuh kaum muslimin, ya. Dan mereka membunuh dengan kejam, ya. Oleh karena itu, mauqif kita, sikap kita, kita pun memusuhi mereka, kita pun melaknat mereka, kita pun mewanti-wanti kaum muslimin untuk berhati-hati dari mereka, ya. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghalangi keburukan mereka, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi secara khusus Bilad al-Haramain, ya, artinya melindungi Mekah dan Madinah, ya, dan melindungi Bilad al-Haramain, melindungi secara umum negeri Saudi, ya, secara khusus, ya, kemudian juga negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Dan juga beliau memberikan nasihat kepada kita untuk berhati-hati dari mereka semua. Akhirnya beliau menutupnya dengan berdoa, mudah-mudahan kita dikumpulkan, ya, di atas ketaatan, di atas ilmu, dan di atas amal soleh. Dan juga beliau menutup acara ini dengan berterima kasih kepada Radio Roja, dan beliau mendoakan kepada kru Roja dengan kebaikan. Kemudian beliau tutup dengan salam, ya, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan sampai sini terjemahan saya, dan saya minta maaf apabila banyak kekurangan dari terjemahan yang saya terjemahkan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.